zahir dan batin kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa dia adalah hamba Allah, tidak memiliki apapun juga melainkan semuanya hanyalah milik Allah semata. Ketahuilah bahwa orang-orang yang tunduk kepada Allah, merekalah orang-orang yang selalu merasa akan kembali kepada Allah, sehingga mereka akan selalu meneliti perbuatan, ucapan dan segala tingkah laku mereka. Mereka senantiasa bermuhasabah, memeriksa pribadi sendiri, sehingga ketika tiba nanti waktunya yaumul hisab, pemeriksaan di akhirat kelak, fala yuhasibuhum rabbuhum illa hisaban yasira, Allah akan menghisab mereka dengan hisaban yasira, hisab yang ringan, hisab yang mudah. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merekalah hamba-hamba Allah yang telah dihiasi dengan sifat-sifat yang diridhai Allah. Mereka berangkat ke masjid, menghadiri solat Jumat dengan hati yang berdebar-debar, yang menyala dengan cahaya khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Mereka berangkat dengan penuh perasaan pengagungan terhadap zat yang telah menyeru mereka untuk datang ke rumahnya. Mereka melihat orang-orang mukmin di sekeliling mereka di tempat ini dengan pandangan ta'zim dan mahabbah. Dia akan menganggap bahwa mereka para orang-orang beriman yang hadir dalam ibadah solat Jumat ini adalah orang-orang yang mulia yang memenuhi seruan Tuhannya. Dia akan bersikap tawadhu, mengharap keberkahan dari perkumpulan yang agung ini. Dia akan dengan seksama mendengarkan khutbah, lalu mencocokkan dengan keadaan dirinya. Dia berkeyakinan bahwa dialah sasaran yang dimaksud dari semua nasihat dan petuah-petuah yang didengarnya, bukan orang lain. Maka dengan itu akan bertambahlah rasa muraqabah dan khasyahnya kepada Allah. Kemudian dia berdiri untuk melaksanakan solat, mengucapkan Allahu Akbar dengan penuh khusyuk dan tunduk terhadap keagungan Allah yang maha besar. Dia berdiri dalam barisan orang-orang beriman dengan hati yang mengharap penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diliputi perasaan takut dan khawatir dirinya akan ditolak dan solatnya tidak diterima oleh Allah, sehingga dia akan berusaha untuk mempersembahkan ibadahnya kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dia akan memaksakan diri untuk khusyuk. Dia akan memaksakan diri untuk khudu'. Dia salam selesai dari solatnya dengan perasaan malu dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap agar solatnya diterima dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan orang yang seperti inilah yang akan pulang dari ibadah Jumatnya dengan mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dosa dari Allah, mulai Jumat ini sampai Jumat yang akan datang dan tambahan 3 hari lagi, sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Oleh karena itu, hendaklah kita memeriksa diri masing-masing dalam ibadah Jumat ini. Apakah kita hadir dengan segenap hati, khudu' dan tunduk pada seruan Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah yang hadir hanyalah jasad kita, sedangkan hati kita berada di tempat yang lain? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas akan menumbuhkan dalam hati perasaan khusyuk dan khudu' serta adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang telah dicapai dan dirasakan oleh para sahabat Nabi dan salafun as-salih. Hal ini telah tertanam kuat dalam hati dan pikiran mereka. Mereka tidak silau dan terpengaruh oleh gemerlap ya dunia, sebab mereka telah mempunyai pedoman dan pegangan yang mereka ambil dari zat yang paling mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Ma radu an ya'isha ahadum bi suratil Islam wa fil qalbi inqiyadun li khitat wa minhaj ba'idin anillahi ta'ala. Mereka tidak rela, tidak mau hidup hanya dengan penampilan Islam saja, sedangkan dalam hati tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan dan jalan yang jauh melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupan muamalah mereka, baik itu perdagangan, pertanian dan lain sebagainya, selalu mereka bingkai dan mereka ikat dengan hukum dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikut-ikutan arus yang datang, yang bersumber dari orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah sekali-kali kita terjebak di dalam pengagungan terhadap segala macam kecanggihan alat dan teknologi di zaman modern ini. Jangan silau dengan semua itu, karena sesungguhnya hal-hal tersebut tidak akan membawa kita ke jalan yang benar. Akan tetapi seharusnya kitalah yang mengarahkannya, mengendalikannya, mempergunakannya di jalan yang Allah ridai. In kana fil wujudi 'azamah fali sayyidil wujudil 'azamah. Jikalau memang kemuliaan ada di alam ini, maka itu hanyalah milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kenapa masih banyak di antara kita yang lebih mendengarkan bisikan syahwat ketimbang seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa masih banyak yang lebih mementingkan teknologi ketimbang mengaji? Wallah, lagi matalaha wala islaha fil hayah illa in sukhirat limanhaj Muhammad. Sungguh demi Allah, segala macam kecanggihan alat, teknologi, penelitian dan pemikiran yang dihasilkan manusia tidak ada harganya sama sekali kecuali jika dipergunakan sesuai dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa in istukhdimat biqanunil haq alladhi anzalahu 'alan nabi Muhammad. Kecuali jika dipergunakan menurut aturan Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fahiya wa ahluha mahallu ghadabil jabbar wa mahallun nikmah wa mahbatul la'nah. Sebab kalau tidak, maka alat-alat tersebut beserta orang-orang yang memilikinya hanyalah akan menjadi penyebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Fahum syarrul bariyah. Sebab merekalah seburuk-buruk makhluk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka akan berada di neraka jahannam selama-lamanya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Fasyarul bariyah hum man kafar walau malaka ma malak. Maka orang-orang yang kafir kepada Allah, merekalah syarul bariyah, merekalah seburuk-buruk makhluk, betapapun banyak harta yang mereka miliki atau kecanggihan yang telah mereka capai. Sedangkan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk adalah mereka yang beriman kepada Allah dan mau beramal soleh, serta simbol mereka adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Dzalika liman khasyya rabbah. Allahumma ahyi fina ma 'alimal khasyyah wal inabah wat taqwa wal istiqamah wa akrimna bi anwa'il karamah ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. محمد وعلى آل سيدنا